Bismillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 15 Juni 2020, bertepatan dengan 23 Syawal 1441 Hijriah, maka kita lanjutkan kajian kita, nasihat untuk para thalabul ilm, yang mana sekarang kita masuk kepada sesi yang kelima. Maka di sesi yang kelima ini kita akan memberikan nasihat tentang al-ikhlas dalam berniat di saat menuntut ilmu. Maka ketahuilah ya ibadallah, i'lamu, bahwa sungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Seperti kita sebutkan di dalam hadis terdahulu yang diriwayatkan oleh dua sahabat, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Anas bin Malik, yang derajatnya disamai kepada Sahih Ligoir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang ingin menuntut ilmu dan hendak menginjakkan kakinya di pondok pesantren ataupun di ma'had seperti kita ma'had Muqbil Al-Wadi'i, maka man arada an yatlubal ilma falyukhallis fi talabihi, li'anna al-ilma ibadah wa la tuqbalu ibadah illa ma'al ikhlas. Maka barang siapa yang ingin menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah ibadah, maka dia harus mengikhlaskan niatnya. Straight to Allah, He is the one and only. Maka langsung dia niatkan kepada Allah, karena Allah, He is the one and only. Allah itu adalah hanya satu-satunya. Maka di dalam hati seseorang yang mana dia akan melaksanakan ibadah menuntut ilmu agar dia mengikhlaskan untuk Allah dalam peribadatannya menuntut ilmu. Dan ini sesuai dengan pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah yang banyak sekali. Di antaranya seperti ayat Al-Quran di akhir suratul Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, maka tidaklah diperintah seluruh manusia kecuali liya'budullaha mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan peribadatan kepada agama Islam ini. Dan begitu pun pendalilan dari al-ikhlas seperti di dalam ayat yang lain, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, maka beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mensyarikatkan peribadatan diberikan kepada makhluk dan juga diberikan kepada Allah, maka ini dinamakan kesyirikan yang dilarang. Maka dua ayat ini menjadi pendalilan segala peribadatan yang akan diterima adalah dengan melaksanakan keikhlasan niat hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun pendalilan di dalam hadis yang masyhur datang dari Umar bin Khattab, yang mana kedudukannya adalah muttafaqun alaih, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka di dalam hadis yang agung ini disebutkan innamal a'malu binniyat dan kalimat innama yufidul hasr. Maknanya innamal a'malu binniyat, tidak ada amal-amal yang diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Maka sungguhnya seseorang itu amal-amalnya diberikan oleh Allah sesuai kebaikan dari niatnya. Kemudian dimisalkan oleh Nabi kita, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dimisalkan ibadah di sini adalah hijrah. Dan hijrah dari segi lugah adalah intiqal minal khair ila syar. Baik hijrah berupa tempat, ataupun hijrah berupa amalan. Hijrah berupa tempat seperti berpindah dari tempat bi'ah yang buruk kepada bi'ah populasi dan komunitas yang baik. Seperti Nabi melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah. Dan bisa jadi juga hijrah adalah hijrah amalan. Seperti seseorang yang fasik, bahkan kafir, munafik. Kemudian dia hijrah kepada agama Islam, masuk kepada Islam. Atau dia seorang muslim yang fasik, yang hidup dalam limbah-limbah dosa. Kemudian dia berhijrah dengan bertaubat kepada Allah dan meninggalkan segala dosa-dosanya. Bertaubat, taubatan nasuha. Maka ini dinamakan hijrah. Maka al-hijrah di dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, tujuan dia berbuat kebaikan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, namun jika dia hijrahnya hanya sekedar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan gadis yang dia idamkan untuk dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari hijrahnya itu. Tidak mendapatkan pahala dari Allah, tetapi mendapatkan dunia yang dia inginkan. Seperti seseorang hijrah dari perbuatan buruk kepada perbuatan yang baik, hanya karena ingin menikahi putri yang dia cintai. Seperti anak pang, preman pasar, yang penuh dengan tato. Dia mimpi ingin menikahi anak ustaz yang hafal Al-Quran. Karena dia tergoda. Kemudian dia melamar dengan pakaian pangnya dan akhlak buruknya, maka ditolak. Namun kemudian dia merubah 180 derajat, maka kemudian dia sudah mulai banyak duduk di masjid dan membaca Al-Quran dan salat 5 waktu berjamaah dan terus bertemu dengan bapaknya si putri idaman ini. Maka ternyata setelah menikah dia kembali kepada akhlak yang buruk dan kembali kepada kebiasaan yang buruk. Kenapa? Karena niatnya dia hanya ingin mendapatkan perempuan idamannya. Maka setelah dinikahkan oleh bapak dari perempuan idaman ini, karena dia zahirnya telah bertobat, namun karena dia bukan ikhlas untuk Allah hijrahnya, maka dia kembali ke keadaan semula. Maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita idamannya, namun tidak mendapatkan pahala yang besar dari Allah Jalla wa'ala. Maka ini yang dibicarakan oleh Nabi kita. Maka al-ikhlas di dalam talabul ilmu adalah perkara yang matlub fil qalb wa yufarrihul qalb. Bahwa niat ikhlas seseorang dalam segala ibadah dan perbuatan seperti menuntut ilmu, melaksanakan sholat lima waktu, melaksanakan puasa Ramadan dan puasa yang lainnya, yang mana dia itu amalan-amalan itu diberikan straight to Allah, He is the one and only, diberikan hanya kepada Allah, Dia adalah satu-satunya, maka di sini sangat dicintai oleh hati. Kenapa? Karena memang fitrah dari hati, dia tidak akan berontak dan tidak akan berkhianat kepada tiga masalah. Seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pertama dari Zaid bin Thabit, salatu la yubilu alaihinna qalbu mri'in muslimin ikhlasul amali lillah wa nusbu li a'immatil muslimin wa luzumul jama'ah. Yang maknanya tiga perkara yang akan menenteramkan hati dan membahagiakan hati, dan hati itu tidak pernah benci dan tidak pernah ingkar dan bahkan berkhianat pada tiga perkara ini. Maka tiga perkara ini yang dicintai oleh hati, yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan segala amal-amal hanya untuk Allah, menuntut ilmu untuk Allah, sangat dicintai oleh hati. Adapun yang kedua, dan ini bukan poin pendalilan, adalah menasihati kaum muslimin, baik para kaum muslimin yang awam ataupun para pemimpinnya. Maka nasihat kepada kaum muslimin itu pun perkara yang dicintai oleh hati. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama ini adalah nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya, dan untuk a'imatil muslimin wa amatihim, dan untuk waliul amr, pemimpin kita, dan untuk orang-orang awam kita. Maka nasihat, menasehati adalah perkara yang sangat menenteramkan hati. Oleh sebab itu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyubayyinhu biyadih, fa in lam tastati fa bi lisanih, fa in lam tastati fa bi qalbih, wa dzalika ad'aful iman." Poin pendalilannya bahwa disebutkan oleh Nabi tentang permasalahan nasihat menasehati dan mencegah kemungkaran. Jika kalian melihat kemungkaran ada, maka jangan diam, tetapi rubahlah kemungkaran jika mampu dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, dan masih juga tidak mampu, maka dengan hati yang paling dalam, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka di sini menjadi poin pendalilan bahwa aghirul munkar, menasehati dari saudara-saudara kita adalah perkara yang sangat dicintai oleh hati kita. Dan yang ketiga, luzumul jamaah. Yang mana luzumul jamaah maknanya adalah kita berpegang teguh dengan agama Islam yang hak, agama Islam yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, yang landasannya dari Al-Quran wa Sunnah ala fahmi as-salafus saleh. Maka inilah dari ketiga perkara yang hati kita akan merasa tenang dan tidak akan mengingkari dan tidak akan memprotes. Maka hadis ini barakallahu fikum datang dari berbagai sahabat, di antaranya dari Zaid ibn Thabit. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Sa'id, adzahir adalah al-Qattan, haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bustam Imam, haddatsana Umar ibn Sulaiman min waladi Umar ibn al-Khattab an Abdurrahman ibn Abban ibn Uthman an Abihi, kemudian meriwayatkan dari Zaid ibn Thabit. Maka hadis ini zahirnya adalah sanadnya sahih dan telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, di mana beliau berkata di Sahih Al-Musnad, di Musnad Zaid bin Harith, Zaid bin Thabit, "Hadza haditsun sahih wa rijaluhu thiqat." Dan datang juga jalan yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Simak bin Harith an Nu'man ibni Bashir, an Nu'man ibn Bashir yang lafadznya sama. Maka hadis ini sanadnya hasan. Berkata Imam Al-Hakim bahwa Imam Muslim qad ihtajja fil musnad as-sahih bi hadis Simak ibn Harb an Nu'man ibn Bashir. Di sini Imam Al-Hakim ingin menjelaskan bahwa periwayatan Simak dari Nu'man mendengar, bukan terputus. Bahkan dia menukilkan bahwa Imam Muslim di dalam musnadnya, di dalam Sahih Muslim, meriwayatkan periwayatan Simak dari Nu'man ibn Bashir. Maknanya sanadnya bersambung. Maka hadis ini pun telah dihasankan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i Abu Abdurrahman di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Beliau berkata, hadza haditsun hasan. Maka permasalahan niat secara ikhlas di dalam hati, maka dalam permasalahan menuntut ilmu adalah permasalahan yang harus ditegakkan sebelum seseorang menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu untuk apa? Untuk ikhlas lillahi jalla wa ala. Kemudian di sini ada beberapa perkara yang penting. Di saat seseorang ingin mengikhlaskan niat di dalam hatinya dalam menuntut ilmu, maka bagaimana? Dan berikan contoh juga dari beberapa yang dia itu perkara-perkara yang bukan dari ikhlas. Maka kita berikan contoh dari beberapa perkara yang dia itu menuntut ilmu tujuannya misalnya untuk dunia. Kami contohkan seperti yang kita dapati sebelum kita pergi ke Yaman. Maka dulu sebelum kami pergi ke Yaman, kami belajar di Tengaran Al-Irsyad di Salatiga. Maka di sana sekarang menjadi maskur pondok pesantren Hizbiyah Al-Irsyad yang banyak diterima di Jami'ah Islamiyah. Maka di saat kami dulu ujian di sana sekitar tahun 1995 ataupun 1996, maka tes di sana sangat ketat. Dan kami ingat pendaftar yang datang sekitar 150-an dan bangku kelas yang diterima sekitar 40-an. Dan di saat kami dites, maka kami dapat yang datang adalah orang-orang yang sudah lebih tua dari kami kebanyakannya, dan mereka telah hafal Al-Quran dan bahkan menjadi imam masjid dan bahkan menjadi ustaz pengajar dalam suatu pondok pesantren. Maka di sini di saat kami menjalankan tes, maka kami hanya berdoa kepada Allah, wahai Allah, jadikanlah aku ini menjadi penuntut ilmu. Dan meminta kepada Allah agar bisa diterima agar melanjutkan menuntut ilmu. Maka kemudian setelah tes selesai, terutama setelah wawancara, maka kami dikagetkan dengan nama kami yang tercantum di sana diterima. Padahal kami baru belajar agama secara basic. Kita belum belajar agama, kita telah menyibukkan di senior high school dan college. Maka kemudian masuk kepada pelajaran Islam. Lalu kemana mereka, para bapak-bapak yang sudah menjadi imam masjid dan menjadi ustaz di pondok pesantren yang ternama? Kenapa mereka pulang dan tidak diterima? Ternyata mereka masuk kepada kasus niat yang tidak ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Karena di saat dites wawancara, di sana dibongkar isi hati, apa tujuan belajar menuntut ilmu. Maka seperti kita katakan, tujuannya untuk Allah. Saya ingin menuntut ilmu dan ingin melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar. Seperti itu jawaban kita. Dan mengangkat kebodohan dari diri kita. Adapun mereka ternyata diketahui di saat ditanya, apa yang Anda inginkan untuk belajar menuntut ilmu? di pondok ini, maka dijawab untuk mendapatkan lisensi ataupun syahadah ataupun ijazah yang mana selama ini dia mengajar dengan harga pengajaran ataupun ongkos pengajaran yang murah, ataupun dia hanya sekedar dari keorganisasian di pondok pejabat daerah saja. Maka jika dia mempunyai paket ijazah i'dad lugawi, karena ini yang mereka cari, mereka belajar lugah, sharaf dan juga conversation ataupun muhadatsah, sehingga mempunyai syahadah 4 tahun belajar i'dad lugawi, maka akan terupgrade. Dia mempunyai ijazah dan dia akan menjadi ustaz kabir, ataupun dia akan menjadi pejabat yang lebih tinggi karena mempunyai syahadah belajar i'dad lugawi di tempat yang paling baik pelajaran bahasa Arabnya. Ini contoh kasus. Dan contoh kasus yang kedua, seperti kita ketahui dari beberapa thullabatul ilm di Indonesia, yang mana mereka bertahun-tahun belajar di Indonesia dari ustadz-ustadz dan ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren di Indonesia, maka mereka melihat bahwa masa depan mereka jika hanya belajar di Indonesia hanya akan menjadi ustadz shaghir, meskipun puluhan tahun belajar di pondok pesantren dan muridnya dari ustadz pula, maka dia akan tetap menjadi ustadz yang shaghir dan kurang ternama. Namun mereka berpikir, jika aku berangkat ke Saudi atau ke Mesir atau ke Yaman, maka aku belajar dengan para masyayikh kibar, dan meskipun di sana, terutama di Saudi, hanya bekerja membuka travel ataupun membuka catering ataupun menjadi sopirnya syekh ataupun menjadi sopirnya orang-orang Arab, maka yang penting bisa duduk di majelis ilmu, maka orang akan memandang aku dari luar negeri. Aku belajar dengan para masyayikh. Aku belajar dengan bahasa Arab langsung dari orang Arab langsung. Maka tujuan-tujuan seperti ini akhirnya mereka belajar ke luar negeri, ke mancanegara, sehingga guru-guru domestik mereka ditinggalkan dan duduk dengan masyayikh sekitar 1 tahun 2 tahun. Kemudian dia mengatakan, aku murid Syekh Ulan, aku duduk di Daril Hadid Al-Alan. Maka dia seakan-akan bagaikan para pendekar yang turun dari gunung. Maka berhak baginya titel Asatidzah Kibar, dan berhak baginya jabatan mudir ma'had, mudir pondok pesantren dan sebagainya. Maka ini contoh-contoh yang tidak sesuai dari niat ikhlas menuntut ilmu yang diberikan untuk Allah Jalla wa'ala. Namun di sana ada beberapa perkara yang mana jika bercampur perkara-perkara ini kepada niat menuntut ilmu untuk Allah, juga tidak memalingkan dari keikhlasan dan bahkan masuk kepada keikhlasan. Apa perkara ini? Dan ini yang sering dilontarkan oleh para thullabul ilmu. Lalu apa yang saya perbuat agar saya ini ikhlas kepada Allah? Maka kita katakan di sini, dari beberapa perkara yang diniatkan oleh penuntut ilmu, yang mana dia itu tidak memalingkan dari keikhlasan, dan ini pula yang bisa dikatakan bagi seseorang dalam menuntut ilmu. Pertama, seseorang mengatakan saya ikhlas menuntut ilmu kepada Allah, juga dengan mengatakan, kenapa kamu menuntut ilmu? Jika ditanya, an-narfa al-jahla an-nafsi, aku menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diriku, maka ini tidak mengeluarkan dari koridor keikhlasan. Karena mengangkat kebodohan dari diri-diri kita adalah disyariatkan di dalam agama Islam, dan itu tujuannya kita menuntut ilmu. Sehingga tidak terpalingkan dari tujuan duniawi. Mana pendalilannya? Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Yang mana ayat ini datang di surat An-Nahl dan Al-Anbiya. Fas'alu ahla zikri. Jika kalian tidak memahami dari ilmu di dalam agama Islam ini, Fas'alu ahla zikri. Maka obatnya adalah dengan bertanya kepada para alim ulama, maknanya belajar. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui ataupun jahil ataupun bodoh dari beberapa perkara di dalam syariat Islam. Di dalam ayat yang menjadi pendalil jelas bahwa mengangkat kebodohan dengan bertanya kepada para ulama, bahkan belajar di tangan para ulama, ini adalah jawaban untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Maka yang pertama, yang tidak termasuk kepada perkara-perkara yang menghancurkan niat ikhlas, adalah seseorang yang menuntut ilmu dan dia bertekad di dalam hatinya, aku menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diriku, maka ini tidak mengeluarkan dari keikhlasan. Dan perkara yang kedua, dan ini juga bagi mereka para penuntut ilmu, jika dia menuntut ilmu ikhlas untuk Allah, kemudian dia di dalam hatinya bergelitik, aku menuntut ilmu ini agar aku melaksanakan peribadatan, baik sholatku, puasa Ramadanku, puasa sunnah-sunnahku, dan membayar zakatku, dan haji dan umrahku, dan melaksanakan syahadat yang benar secara tauhid, maka semua ibadahku ini agar mengikuti rules dari undang-undang Nabi Muhammad SAW dengan beritibak kepadanya, maka niat-niat seperti ini tidak menghancurkan keikhlasan. Karena jika seseorang dalam menuntut ilmu dan mengatakan, jika ditanya, kenapa kau menuntut ilmu? Aku menuntut ilmu agar anak budallah ala basirah. Agar aku menuntut ilmu ini dalam keadaan mempunyai ilmu. Sehingga orang yang menuntut ilmu tujuannya agar dia itu selamat ibadahnya dari kebidahan dan selamat ibadahnya dari perkara-perkara yang bisa tidak diterima termasuk muhdatsat, maka ini adalah suatu perkara yang baik, tidak membatalkan keikhlasannya. Karena telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd, dan riwayat Muslim, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd, yang maknanya barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang bukan dari rules ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia itu tertolak. Maka dari sini, seseorang yang mengatakan aku menuntut ilmu, tujuannya untuk agar aku beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, agar bisa mengikuti sunnah Nabi, maka ini tidak keluar dari jalur keikhlasan. Karena gambarannya, di saat Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, wa aqimus sholah wa atu zakah, maka dirikanlah sholat yang lima waktu dan bayarlah zakat, maka apa yang diinginkan oleh Nabi? Mutabah di dalam sholatnya. Maka seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik bin Huwairits, berkata Rasulullah SAW, wasallu kama ra'aitumuni usalli, maka sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Dan begitu pun di saat Allah memerintahkan haji dan umrah, Allah berfirman, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, maka diwajibkan bagi seluruh manusia agar melaksanakan ibadah kepada hajjul bait, kepada rumah Allah di Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka orang yang mampu. Maka di dalam ayat ini wajib bagi yang mampu untuk melaksanakan haji. Lalu melaksanakan haji bagaimana? Dengan mengambil ilmu manasik haji dan umrah dari Nabi. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, di mana Nabi Muhammad SAW melaksanakan rukun-rukun dari haji, di mana dia melempar jamrah dan berkata, "Litakhudhu manasikakum, litakhudhu anni manasikakum." Maka agar di antara kalian mengambil ilmu manasik itu dariku, harus mutabah. Dan diriwayat Nasa'i dengan lafaz, "Ya ayuhan nas khudhu manasikakum, fa inila adri la'alli la ahujju ba'da ami hadza." Maka wahai seluruh manusia, ambillah ilmu manasik dan umrah dariku, karena aku tidak mengetahui mungkin ini adalah haji yang terakhir bagiku. Maka sahihnya, ambillah khudhu manasikakum, ilmu-ilmu manasik kalian dariku. Dan begitu pun perkara yang ketiga, yang tidak juga termasuk keluar dari jalur keikhlasan, bahkan masih dalam koridor keikhlasan. Seseorang di saat ditanya, "Kenapa kamu menuntut ilmu?" Maka dia berkata, "Aku menuntut ilmu adalah melaksanakan ibadah." Maka ini pun bukan dari perusak keikhlasan dan masih dalam koridor keikhlasan. Di saat seseorang menuntut ilmu syar'i dan mengatakan, "Aku menuntut ilmu syar'i agar anna ta'abbadillah bitalabil ilmu, agar aku beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu." Kita jawab, ini bukan perkara yang mengeluarkan seorang dari keikhlasan, karena menuntut ilmu adalah wajib, maka mempelajari ilmu-ilmunya juga merupakan ibadah. Dan ini telah lampau pendalilannya dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Anas bin Malik. Berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Hadis ini sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Su'abil Iman dan oleh Ibnu Arabi di Mu'jamnya, dari jalan Atiyah Ibnu Sa'id dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dan Atiyah Ibnu Sa'id Al-Awfi, dia dhaif dan juga mudallis dan telah beranah-anah di dalam sanad ini. Namun telah datang hadis yang kedua dari Anas bin Malik, datang lebih dari 10 jalan, meskipun semuanya dhaif, namun bisa naik kepada derajat sahih ghairi. Dan hadis ini masyhur disebutkan oleh para ulama sejak dahulu dan ulama era now seperti Syekh Al-Albani mensahihkannya dan Syekh kami juga Mukbil Al-Wadi'i. Dan juga perkara-perkara yang masih dalam koridor keikhlasan, di mana seseorang menuntut ilmu kemudian ditanya, "Kenapa kamu menuntut ilmu? Apa tujuannya?" Dia mengatakan, "Antazdada bihi khasyah." Maka aku terus menuntut ilmu agar aku menjadi lebih takut kepada Allah. Maka ini bukan dari perkara yang berhubungan dengan dunia. Yang mana jika seseorang meniatkan menuntut ilmu untuk Allah dan juga agar takut kepada Allah, tidak masuk kepada perkara yang merusak dari keikhlasan. Karena takut kepada Allah ini adalah perkara yang sangat matluh bagi mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka orang yang mempunyai ilmu pasti akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Sesuai pendalilan di dalam ayat Al-Quran, "Innama yakhsyallah min ibadihil ulama." Bahwa sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah hanya para ulama. Maka kalimat innama yufidul hasr. Kalimat innama memberikan makna al-hasr. Makna al-hasr adalah batasan, limited. Sehingga maknanya tidak ada yang lebih takut di muka bumi ini dari hamba-hamba Allah kecuali dari orang-orang yang mempunyai ilmu. Sehingga seorang yang mengatakan, "Kenapa kamu menuntut ilmu?" dikatakan untuk menjadi orang yang takut kepada Allah, ini tidak keluar dari koridor keikhlasan. Dan juga yang terakhir, seseorang yang menuntut ilmu katanya ikhlas untuk Allah, dan dia di saat ditanya, "Kenapa kamu menuntut ilmu?" dia mengatakan, "Agar diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di hari akhirat, maka ini pun boleh dan masih masuk kepada koridor keikhlasan. Meskipun ada seakan-akan berbau kenikmatan dunia. Kenapa kita katakan masih dalam koridor keikhlasan dan tidak masuk kepada perkara-perkara kenikmatan dunia? Karena di sini memang telah datang asyarat di Al-Quran dan Sunnah bahwa sebab-sebab diangkatnya seseorang di dunia sebelum di hari akhirat adalah karena dengan menuntut ilmu. Maka dimuliakan di dunia sebelum di hari akhirat karena ilmunya. Yang mana pendalilannya di Al-Quran dan hadis, di antaranya dari Al-Quran Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang maknanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari orang-orang yang tidak beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu dari orang-orang yang beriman lebih tinggi dari hanya sekadar mereka orang-orang yang beriman tanpa mempunyai ilmu. Sahihnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan begitu pun di dalam hadis yang lebih detail, di mana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia, bahkan menjadi amir-amir, pemimpin-pemimpin, karena ilmunya. Seperti datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Amir Ibni Wathilah, Ana Nafi' Ibnu Abdul Harith, Lakiya Umar, di Usfan. Bahwa Nafi' Ibnu Abdul Harith, zahirnya dia adalah dari wazir ataupun gubernur di Makkah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab di Usfan. Dan Usfan adalah suatu daerah dekat dengan Makkah. Wakana Umar yastamiluhu ala Makkah. Dan Umar menjadikan Nafi' Ibni Abdul Harith gubernur di Makkah. Kemudian di saat mereka berjalan bersama di Usfan, daerah di luar dari Makkah, dia mengatakan, man istakmal ta'ala ahlil wadi. Siapa yang kau jadikan amir dari wadi di Asfan ini? Di daerah yang dikuasai oleh Nafi' Ibn Abdul Harith. Dari perintah Umar Ibn Khattab. Maka dikatakan Ibn Abzah. Ibn Abzah adalah Abdurrahman Ibn Abzah. Qala, wa man Ibn Abzah? Siapa itu Ibn Abzah? Qala maula min mawalina. Dia adalah bekas dari budak-budak kami dulu, namun telah dibebaskan karena agama dan ilmunya. Kemudian berkata Umar, fastakhlafa alaihim mawali au maula minal mawali. Engkau menjadikan menteri-menteri, gubernur-gubernur di daerah Makkah ini bagi seorang yang bekas budak. Ini pertanyaan secara fitrah. Karena mereka kebanyakan dari bekas-bekas budak. Mereka dulunya kerja paksa dan juga menjadi budak belian. Yang kebanyakan mereka hidupnya tidak mempunyai ilmu. Dan sibuk bekerja menjadi budak. Dan dari status derajat sosial adalah perkara yang rendah, dijual belikan di zaman dulu bagaikan hewan-hewan ternak. Maka dikatakan oleh Nafi' Ibn Abdul Harith, innahu qari'un li kitabillah wa innahu 'alimun bil fara'id. Dia adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an dan mempunyai ilmu, dan bahkan ilmu Al-Fara'id, ilmu waris yang jarang sekali kaum muslimin memahaminya. Maka barulah Umar radhiyallahu anhu di sini menyadari tentang ucapan Nabi. Berkata Umar, "Ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad qala." Oh ya, tentang ini telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yaqa'u bihi akharin." Maka sesungguhnya Allah itu telah mengangkat suatu kaum yang rendah menjadi mulia dan jaya di dunia dengan Al-Quran, maknanya dengan menjaga agama ini dan dengan ilmu dari agama ini, Al-Quran dan Sunnah. Wa yadukihi afarin, dan Allah akan menjatuhkan suatu kaum, bahkan suatu negeri, karena mereka jauh dari agama dan ilmu Al-Quran dan Sunnah mereka. Maka inilah dari perkara-perkara yang berhubungan dengan keikhlasan, yang mana mereka tidak dikeluarkan dari permasalahan keikhlasan, di mana mereka seperti mengatakan, aku menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diriku, dan juga aku menuntut ilmu agar aku beribadah kepada Allah dengan baik dan benar mengikuti sunnah. Dan juga mengatakan, aku ini menuntut ilmu bagaikan pelaksanaan peribadatan. Sehingga aku menghafal Al-Quran ibadah. Aku menulis PR-PR wajib, manzili, homework, ibadah, dan sebagainya. Maka tidak keluar dari koridor keikhlasan. Dan begitupun orang yang mengatakan, kenapa kamu menuntut ilmu? Agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Dan juga seseorang yang mengatakan, aku menuntut ilmu agar Allah mengangkat derajatku di dunia sebelum di akhirat. Ini pun tidak masuk kepada perkara-perkara yang keluar dari jalur keikhlasan. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, nasihat kami, nasihat yang kelima ini, agar saudara-saudaraku yang hendak menuntut ilmu, agar mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Jalla wa'ala, strike ibadah to Allah, He is the one and only, wa naktafi ilahuna, wa jazakumullahu khaira, wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.